Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang sangat banyak, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita, yaitu membahas kitab matan Khulasah fil Aqidah yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Musyaiqi, atau yang kita terjemahkan dengan Belajar Akidah dari Dasar. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang berbagai macam ibadah. Kita baru membahas 4 macam ibadah. Ya. Jadi kalau kita resume kembali, ya, kita ingat-ingat kembali, ya, bahwa kemarin kita definisikan ibadah sebagai sesuatu yang Allah ridhoi dan Allah cintai, ya. Berupa apa saja? Ya, berupa perkataan, ya. Berupa perkataan. Kemudian perbuatan. Kemudian yang bersifat lahiriah, ya. Lahiriah atau yang sifatnya batiniah atau sifatnya batin, ya. Itu mencakup semua yang kita lakukan sehari-hari, ya. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita batin, ya. Apa yang menjadi amalan hati kita itu adalah bagian dari ibadah, ya. Dan yang kemarin kita sudah bahas adalah tentang yang pertama, yaitu doa. Dan doa itu ada 2 jenis, ya. Ada doa masalah dan doa ibadah. Ya, dan cabang dari pembahasan doa masalah adalah tentang tawassul dan yang lainnya. Nah, itu masih masuk ke ibadah yang sifatnya perbuatan, ya, yang sifatnya perbuatan. Dan sifatnya lahiriah, sifatnya tampak, ya, sifatnya tampak. Nah, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah ibadah yang sifatnya adalah, ya, batiniah, ya. Ibadah yang berasal dari hati, enggak kelihatan. Nah, ini yang akan kita lanjutkan di pertemuan kali ini, yang jenis yang 5. Karena kemarin kita sudah bahas tentang doa, kemudian isti'anah, meminta tolong, kemudian istighosah, meminta jalan keluar dari suatu kesempitan, kemudian isti'adzah, memohon perlindungan. Itu sudah 4, ya, 4 jenis ibadah yang hanya boleh ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang 5, ya, jenis yang 5 yang disebutkan di sini, An-na'ul khamis al-mahabbah. Ya, jenis yang 5 adalah al-mahabbah, yaitu cinta, ya. Wa hiya ibadatun yajibu an tusrafa lillah. Dan cinta merupakan jenis ibadah yang wajib untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, kata Allah, ya, dalam surat Al-Baqarah, orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Ya. Sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti cinta kepada Allah merupakan ciri utama orang beriman. Ya, setiap kita pasti dan mesti mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian dari ibadah yang sangat agung. Ya. Wal imanu qaulun wa amalun wa tasdiqun. Ya. Dan perlu diketahui bahwa iman itu adalah terdiri dari perkataan, perbuatan, dan tasdiq. Ya, tasdiq itu pembenaran, membenarkan dengan hati. Wa aslul imani at-tasdiqu wa aslul a'mali al-mahabbatu. Sedangkan sumber dari iman itu adalah tasdiq, membenarkan. Jadi kita beriman itu pasti berawal dari membenarkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta dan seterusnya. Pasti berawal dari membenarkan, kemudian baru mengikrarkan dengan syahadat. Ya, tapi sumbernya itu dari tasdiq, membenarkan. Nah, sedangkan aslul a'mal, sumber dari amalan itu adalah cinta. Ya. Dan amal ini berlaku umum ya, bukan hanya amal baik. Ya, amal-amal yang buruk itu juga sumbernya dari cinta. Ya, pendorongnya adalah cinta. Ketika Anda misalnya mencintai istri Anda, ya, Anda akan terdorong untuk membahagiakan dia. Ya, kadangkala pada tahap sampai kemudian menjadikan diri Anda terjerumus dalam keharaman, saking cintanya kepada istri, saking cintanya kepada anak, mendorong Anda untuk beramal sesuatu, baik itu amal yang baik maupun amal yang buruk. Begitu pula dalam masalah amal ibadah, ya. Dorongan yang paling utama, paling besar adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dorongan amal yang paling besar. Ya, jadi ibadah mahabbah ini, ibadah cinta kepada Allah ini adalah ibadah yang sangat sangat agung, karena dia menjadi pendorong amal-amal kita. Ya, boleh saja kemudian orang itu terdorong beramal karena takut kepada Allah misalnya. Ya. Atau karena yang lainnya. Akan tapi yang membuat kita menjalankannya dengan lebih enak, lebih nyaman, itu karena kita cinta. Bayangkan kalau misalnya Anda menjalankan tugas dari bos karena takut, itu kan beda dengan kalau Anda itu memang senang sama bos Anda gitu. Bos saya itu baik banget. Kalau beliau ngomong apa, nyuruh apa, saya akan laksanakan. Dan kita akan melaksanakan dengan penuh riang gembira kan gitu ya. Ya kalau sekedar bosnya mengerikan ya kita lakukan tapi berbeda ya. Dorongan kita kemudian nanti hasilnya seperti apa ya, performa kita dalam mengerjakannya tentu akan berbeda. Wal mahabbatu aqsam, dan cinta itu ada beberapa jenis ya. Cinta itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah mahabbatullahi jalla wa ala, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min a'zamil ibadat, dan ini merupakan ibadah yang paling agung. Ya, ibadah yang paling agung adalah cinta kepada Allah. Ya, tadi sudah saya katakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Ya. Dan bahkan ya, sudah semestinya seorang manusia, kita enggak usah bicara muslim ya, harusnya dia pasti mencintai penciptanya. Karena penciptanya sudah memelihara dia, sudah menghidupi dia, memberi rezeki dia. Ya, sudah sewajar apalagi seorang muslim. Ya, seorang muslim mestilah mencintai Allah, bukan hanya karena Allah menyuruh cinta kepadanya, namun karena memang betul-betul dorongan dari hati kita itu memang mencintai Allah yang telah baik sekali kepada kita. Ya, telah menciptakan kita, memberi rezeki kita, telah berbuat hal-hal yang kita cintai. Itu yang pertama ya. Jadi asasnya adalah cinta kepada Allah. Atsani, jenis cinta yang kedua adalah al-mahabbatu lillah. Ya. Al-mahabbatu lillah wa fillah. Ya, kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai sesuatu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadhihi tashmalu kull ma yuhibbuhu Allah min al-ashkhas wal a'mal wal a'yan wal azminah wal amkinah. Dan mencintai karena Allah itu bisa mencakup beberapa hal. Ya, mencakup semua yang Allah cintai. Berupa apa saja? Minal ashkhos. Berupa manusia atau orang. Ya, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bukan hanya karena pribadi beliau, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Allah. Karena ya, secara hubungan nasab kita enggak ada. Secara hubungan pertemanan apalagi. Hubungan apa antara kita dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain hubungan keimanan, dan juga karena Allah taala menyuruh kita untuk mencintai mereka. Ya. Kata Allah taala, "Yuhibbuna man hajara ilaihim." Orang-orang Ansor itu ya, ketika orang-orang Muhajirin datang ke Madinah, mereka mencintai orang-orang yang hijrah, orang-orang Muhajirin. "Yuhibbuna man hajara ilaihim." Mereka ketika menyambut orang Muhajirin, mereka tidak hanya kemudian sekedar ngomong "uhibbuka", saya cinta kamu, tapi betul-betul terrealisasi dalam perbuatan mereka. Ya, semisal yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf. Kita tahu kisah yang cukup mengharukan ini. Ketika Abdurrahman bin Auf, ketika dia di Mekah kaya, kemudian ketika di Madinah, dia tidak membawa harta apapun. Dia miskin kembali. Ya. Kemudian dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, yang juga termasuk orang paling kaya di Madinah, termasuk yang kaya di Madinah. Maka tanpa ragu-ragu, ya, Sa'ad bin Rabi menawarkan setengah dari hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Ya. Dan zaman sekarang nggak ada yang seperti itu. Kecuali mungkin kepada yang memang saudaranya lah, atau mungkin anaknya, atau siapanya yang memang punya hubungan relasi. Ya. Dan itu pun saya kira hampir tidak ada, jarang sekali. Apalagi yang tidak pernah ada hubungan apa-apa kecuali hubungan keimanan, kecuali sesama muslim. Ya. Itu luar biasa. Ya. Dan luar biasanya lagi, Abdurrahman bin Auf kemudian tidak memanfaatkan kesempitan dalam memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ya. Beliau hanya mengatakan, dullani ala aqrabis suq. Tolong tunjukkan padaku pasar yang paling dekat. Pasar di sini itu di mana? Ya, saya mau dagang aja. Ya, saya mau mulai dari nol. Jadi dia juga tidak mau merepotkan Sa'ad. Ya, bahkan ditawarkan pula istrinya. Ya, dia punya istri lebih dari satu. Tawarkan mana yang kamu suka. Ya, kata Abdurrahman bin Auf, enggak usah. Ya, nah, ini menunjukkan cinta yang sangat mendalam yang hanya ya dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak ada hubungan darah, enggak ada hubungan apa, enggak ada sudah kenal lama, sudah akrab, enggak ada. Semata-mata karena dipersaudarakan dalam Islam, maka dia mencintai saudaranya. Ya. Begitu pula kita cinta kepada sesama mukmin. Ya. Kita suka kalau mukmin itu mendapatkan kebaikan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya. Iman salah seorang dari kalian tidak akan sempurna sampai kalian menginginkan kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian menginginkan kebaikan untuk diri kalian sendiri. Ya. Kita pengen kaya misalnya. Berarti kita juga bagaimana mengkayakan saudara kita, membantu. Paling tidak dia supaya tidak miskin misalnya. Kita pengen dapat hidayah. Kita pengen taat kepada Allah. Kita juga mengajak saudara kita untuk taat kepada Allah. Karena kita tahu itu adalah kebaikan. Nah itu diantara bentuk cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan semata-mata masalah uang, masalah dunia, masalah akhirat. Ya, kita ingin jadi orang yang soleh, ya, maka kita juga mencoba, ya, supaya teman kita juga, saudara kita menjadi orang yang soleh. Itu contoh cinta karena Allah, cinta karena Allah dari atau pada person, ya, pada orang. Wal a'mal, atau mencintai suatu amalan karena Allah. Yang tadinya mungkin kita tidak mencintai amalan tersebut, kemudian kita menjadi sangat bersemangat, sangat mencintai amalan tersebut. Suka sholat, ya, suka sedekah. Dan itu dorongannya pasti karena Allah, mestinya, ya. Mestinya orang itu mau mengeluarkan harta buat apa sih, ya? Buat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai amalan tersebut, maka kita pun mencintainya. Ya. Kemudian juga yang lainnya, ya, berbakti kepada orang tua dan seterusnya, itu kita melakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yan, dan juga cinta pada benda-benda karena Allah. Contohnya apa? Misalnya mencintai masjid. Ya. Mencintai masjid. Saya tuh kok jadi suka ke masjid, misalnya. Makanya juga cinta karena Allah, karena masjid merupakan tempat beribadah kepada Allah. Ya, Allah mencintai orang-orang yang terpaut hatinya ke masjid, maka kita pun mencintai masjid. Mencintai tempat tersebut, mencintai benda tersebut. Atau mencintai misalnya mencintai Baitullah, Ka'bah misalnya. Dan lain sebagainya, ya. Wal azminah, dan juga mencintai waktu karena Allah. Contoh kita jadi suka kalau bulan Ramadan datang kita senang. Ya, bulan 10 bulan Dzulhijjah kita senang, ya. 10 hari pertama kita bisa beribadah dengan maksimal. Lailatul Qadar kita senang. Ya, itu waktu-waktu yang kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga wal amkinah, dan juga tempat Ya, semisal kita mencintai Madinah, mencintai Mekah, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir-pikir ya, kondisi iklim di Indonesia sama Madinah, banyak orang yang pasti akan mengatakan lebih enak di Indonesia. Bahkan orang sana pun kalau di sini apa namanya? Senang mereka. Mereka menganggap ini sebagai jannah. Ya, kebun-kebun karena banyak pohon, sejuk dan lain sebagainya. Ya, Madinah panas. Ya, apalagi musim panas itu panasnya minta ampun ya. Tapi bagaimana dengan kondisi Madinah seperti itu, kita tetap mencintainya. Ya. Merindukannya. Begitu pula Mekah. Siapa yang tidak rindu dengan Mekah? Ya. Ya. Mekah itu dirindukan karena di antara sebab berkahnya doa Nabi Ibrahim. Ya. Nah, yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, waj'al afidatan nas tahwi ilaih. Jadikanlah hati-hati manusia itu condong kepada Mekah, kepada Baitullah. Maka jadilah kita semua ini ya, senang dengan kota Mekah. Nah, ini adalah contoh mencintai karena Allah, baik itu mencintai person, mencintai amalan, mencintai benda-benda tertentu, mencintai suatu waktu tertentu, dan mencintai tempat. Ya. Dan ini ada sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW ya, kepada Abu Darda, bahwa di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca adalah Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya mencintaimu. Jadi aku mohon karunia untuk bisa mencintai engkau. Ya. Aku memohon cintamu. Ya. Wa hubba man yuhibbuk. Dan juga kecintaan kepada orang yang mencintaimu. Nah ini berarti kita meminta kepada Allah untuk supaya bisa mencintai orang yang memang mencintai Allah. Ya, jadi kita minta supaya kita cinta kepada Allah dan cinta kepada orang yang mencintai Allah. Ini apa? Al-mahabbatu fillah fil ashkhos, ya. Dalam masalah person, ya. Wa amalin, ya. Yuqarribuni ilaik. Dan aku mohon kepadamu juga ya Allah, ya. Wa hubba amalin, dan cinta kepada amalan yang bisa mendekatkan diri kepadamu. Ini paling tidak terkandung di tiga sini ya, minal ashkhos wal a'mal dan mahabbatullah sendiri. Ya, dalam doa tersebut terdapat permintaan untuk bisa mencintai Allah dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cinta yang disyariatkan, ya, cinta yang disyariatkan dan merupakan pokok keimanan dan penyempurna iman, ya. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits al-mahabbatul lati takunu syirkan akbar. Ada juga cinta yang ternyata menjadi sebuah kesyirikan besar. Ya, seperti apakah itu? Wahiyal lati taqtadi ibadatal mahbubi wadzulla lahu ma'allah. Yaitu ketika cinta itu ya menimbulkan peribadatan kepada yang dicintai dan menimbulkan kerendahan diri, ketundukan diri kepada yang dicintai tersebut di samping tunduk kepada Allah. Ya. Seperti yang dilakukan orang-orang musyrik. Ya. Dalam Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi angdada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mereka mengambil tandingan-tandingan selain Allah, berhala-berhala dan lain sebagainya. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cinta kepada berhala-berhala tersebut, kepada tandingan-tandingan Allah tersebut, seperti halnya mereka cinta kepada Allah. Ya, mereka cinta kepada Allah. Ya, mereka menamai nama anaknya dengan Abdullah. Ya, mereka bersumpah dengan nama Allah. Tapi di saat yang sama mereka juga mencintai berhala-berhala mereka. Mereka tawaf mengelilinginya. Mereka iktikaf di depannya. Ya. Ini cinta yang merupakan syirik akbar. Ya. Walaupun dia cinta Allah, tapi ternyata dia juga cinta kepada berhalanya, sama halnya seperti dia cinta kepada Allah. Dengan dia tunduk kepada berhalanya itu, kemudian dia juga mengibadahinya. Au taswiyatahu ma'allahi fi hadhil mahabbah. Atau ya tadi, menyamakan cintanya kepada yang dicintainya ini, sama, seperti halnya cinta kepada Allah. Ya. Ini adalah syirik akbar. Ya. Nah, jadi jangan tidak sembarang cinta yang kemudian syirik ya, tapi syirik yang memang betul-betul menghasilkan ketundukan, kemudian sampai menghinakan diri di hadapan yang dicintainya. Ya. Kemudian jenis yang keempat, ar-rabi' al-mahabbatul lati takunu syirkan asghar. Cinta yang bisa membawa kepada syirik kecil. Ya, syirik kecil berarti tidak sampai kufur. Hadza anwa'un, dan ini ada beberapa macam, minhu di antaranya ayata'allaqa al-qalbu bimahbubihi ridwan wasukhban. Yang pertama adalah ketika hati itu menjadikan sosok yang dicintai ini menjadi parameter dia benci atau dia marah atau dia ridho. Saya ulangi, kecintaan kepada sesuatu yang menjadikan kita marah atau kita ridho itu berdasarkan yang kita cintai ini. Contohnya misalnya uang, ya, dinar dan dirham. Makanya Nabi SAW mengatakan ta'is, ya, abdu dirham, celakalah hamba dirham. Ya. Kenapa disebut hamba dirham? Ya. Idza u'tiya radiya. Kalau dia diberi dirham, dia senang. Ya. Tapi kalau dia tidak diberi, ya, dia marah. Berarti kan marah atau senangnya dia itu dari uang. Maka dia disebut menghamba kepada uang. Namanya abdu dirham. Hambanya dirham. Hamba uang. Menuhankan uang. Ya. Ini tidak sampai kepada syirik akbar. Karena dia tidak bermaksud menjadikan Tuhan yang kita kemudian sembahkan. Tidak. Tapi dia jadikan itu sebagai parameter. Ya. Pokoknya segalanya uang. Segalanya uang. Ya, yang disebut orang sebagai menuhankan uang ya seperti ini. Ya, syirik asghar. Yang kedua, wa minhu al-ghulu fil mahabbah. Yaitu ketika seorang berlebihan dalam mencintai. Kal-ghulu fi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ketika orang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam namun ghulu. Ya, karena mencintai Nabi itu ada batasnya. Mencintai makhluk ya, itu ada batasnya. Termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Ya, min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Kata Nabi SAW, tidak sempurna iman kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada bapaknya, daripada seluruh manusia. Belum sempurna kalau belum menjadikan Rasul sebagai yang paling dicintai di antara semua itu. Dari anak kita, dari apa, bapak kita, harus Rasulullah yang nomor satu. Ya, penting, makanya mencintai Rasul itu penting. Tapi tidak boleh hulu, tidak boleh kemudian misalnya nih mengatakan Rasulullah mengetahui yang gaib, ya, atau saya cinta kepada Nabi sehingga saya memuji-muji beliau, sehingga memuji dengan pujian yang mengandung kesyirikan. Contohnya orang bersyair, ya, wahai dengan berkah Rasulullah maka kita akan pasti akan selamat, nah, misalnya seperti itu. Ya, padahal yang menyelamatkan seseorang adalah amalnya. Ya, Rasulullah kemudian ditempatkan dalam posisi yang seolah-olah seperti Allah. Ya, makanya Nabi pernah mengatakan, La tutruni kama atratan Nasara Isa bin Maryam. Ya, janganlah kamu berlebihan terhadapku, memuji-muji terlalu berlebihan, sebagaimana kaum Nasrani memuji, ya, atau berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Ya, innama ana abduhu. Sungguhnya aku hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak ya riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi tidak suka kalau dipuji melebihi manzilah beliau sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah riwayat juga dikatakan Nabi pernah dipuji atau disebut masya Allah wa syi'ta. Ya, ya udah berarti sesuai kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi. Di situ disamakan antara kehendak Allah dengan kehendak Nabi, padahal tidak sama. Ya. Maka Nabi SAW mengingkari hal tersebut dan mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah engkau menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Ya. Jadi diingkari perkataan yang menyetarakan antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai Nabi pun juga jangan sampai menjadikan seorang hulu, itu syirik asghar, ya, tapi syirik asghar. Wa fi mahabbatil mu'minin, dan juga mencintai orang yang beriman secara umum, ya, mencintai wali, mencintai ulama, mencintai Habib misalnya. Boleh mencintai Habib itu satu hal yang baik. Ya, kalau Habib itu soleh. Ya, Habib soleh kita mencintai mencintainya sebagai seorang ulama, sekaligus sebagai orang soleh, sekaligus seorang ahli bait. Ya, tapi kan orang kan kemudian berlebih-lebihan. Mencintai Habib dengan kecintaan yang sampai sampai kemudian mencium-ciumnya dan seterusnya. Ini ghulu. Ya. Wa minhu al-ghulu fil mahabbati tabi'iyah. Kal-ishqi masalan. Atau yang bisa masuk kepada syirik asghar adalah berlebih-lebihan dalam cinta tabiat. Cinta yang sifatnya adalah alami. Dan itu boleh cinta tabiat. Cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada makanan, cinta kepada yang lainnya boleh. Ya. Tapi enggak boleh berlebihan semisal aishq. Aishq itu kasmaran, kalau bahasa kita tuh kasmaran. Jadi mabuk cintalah, ya. Berpuisi. Waduh, nanti puisinya juga berisi kesirikan pula nanti. Hidup aku enggak bisa hidup tanpamu. Anu bla bla bla bla yang kemudian wah, ya itulah lebay lah pokoknya. Nah, itu contoh adalah ghulu fil mahabbah. Dari itu dulu sempat ini ya apa ada yang kita pernah kenal itu ada namanya Laila Majnun ya. Nah, seperti itu contohnya ya berlebihan dalam cinta. Dan yang keempat yang kelima al khamis al mubahah cinta yang dibolehkan. Kalau tadi ada cinta yang wajib ya cinta-cinta yang wajib ini kemudian cinta yang syirik kemudian cinta yang boleh. Wahiyya al-mahabbatu at-tabi'iyyah kamahabbatihi ba'dul at'imah wal-awlad. Yaitu cinta yang memang dibolehkan sebagaimana tabiat manusia. Ya, semisal kecintaannya terhadap sebagian makanan atau cinta anak, cinta istri, cinta wanita, ya, dan lain sebagainya itu adalah cinta yang dibolehkan. Kemudian faedah, ada faedah di sini. Muharrakatil qulub ilallahi azza wa jalla thalath. Ada tiga penggerak hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita tergerak kepada Allah itu tiga hal. Ya. Yang pertama al-mahabbatu wal-khawfu wal-roja. Yang pertama adalah cinta, yang kedua takut, yang ketiga adalah roja atau mengharap pahala atau ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang menjadikan kita itu beramal, ya, itu adalah yang pertama cinta, kemudian yang kedua adalah takut kepada Allah, yang kedua berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, berharap surga Allah. Ya. Wa aqwaha al-mahabbah, tapi yang paling kuat adalah apa? Al-mahabbah, cinta. Ya. Kenapa demikian? Sudah saya jelaskan tadi. Ya. Orang yang mengerjakan karena cinta itu lain dengan mengerjakan karena takut. Dan juga di antara sebabnya juga adalah bahwa nanti di akhirat tidak akan ada lagi ketakutan. Tapi cinta itu akan masih ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, aulia Allah itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu nanti di surga, ya. Atau kita ya orang-orang mukmin kalau masuk surga. Amin, ya. Itu akan tidak akan lagi merasakan rasa takut. Tapi cinta kepada Allah tetap. Cinta sesama mukmin tetap. Ya, jadi makanya disebut dorongan atau penggerak yang paling kuat itu sebenarnya mahabbah, cinta, ya. Itu ibadah yang ke berapa tadi? Kelima, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan ibadah yang jenis yang keenam, an-na'us sadis al-khauf. Ya. Ibadah yang keenam adalah al-khauf, ya. Ibadah ya. Sini. Ya, ini di antara yang batinnya tadi apa? Hub ya. Atau mahabbah. Kemudian khauf ya. Atau takut. Kalau ini cinta ya. Cinta. Taib. Al-khauf bahwa min aujabi a'malil qulub. Ya. Takut merupakan amalan hati yang paling wajib. Di antara amalan hati yang paling wajib selain daripada mahabbah tadi. Ya, wahu aksam dan takut itu juga sama seperti halnya cinta juga dibagi menjadi beberapa jenis. Al-qismul awal al-khawfu al-wajib. Yang pertama rasa takut yang wajib, ya, yang wajib ada. Wahuwa khawfu al-qalbi minallahi alladhi yadfa'uhu li fi'lil wajibati wa tarkul muharramat. Ya. takut yang wajib itu adalah takut, takutnya hati. Ya, hati kita takut kepada Allah yang menjadikan kita melaksanakan hal yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ya, itu takut yang wajib ada. Ya, dan ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya, ya Allah, kami mohon kepadamu rasa khasyyah, rasa takut yang bisa menjadikan kami terhalang dari bermaksiat kepadamu. Jadi rasa takut itu memang manfaatnya untuk supaya kita terhalang dari maksiat dan menjalankan kewajiban. Ini takut yang wajib. Kemudian al-qismu tsani, jenis yang kedua adalah al-khauful mustahab. Takut yang dianjurkan. Ya. Wa huwa khauful qalbi min Allahi alladhi yadfa'uhu li fi'lil mustahabbat wa tarkil makruhat. Yaitu ketakutan dalam hati, takut kepada Allah yang menjadikan seorang menjalankan hal-hal yang sunnah dan menjauhi hal yang makruh. Ya. Kalau seorang takut yang wajib sudah dia punya dalam hatinya, ya, berarti ketika dia ditambah takut kepada Allah dengan menjalankan amal sunnah. Kenapa? Misalnya contohnya kita merasa takut kalau amal kita itu nggak cukup. Kita berarti menambah amal sunnah. Ya. Kita takut kalau ternyata yang makruh ini nanti mengantarkan kepada yang haram. Ya, itu berarti rasa takut yang kalau nggak ada tidak masalah, tapi kalau misalnya ada itu lebih baik karena kita jadi menjauhi yang makruh. Ya. Al-qismu tsalits, jenis yang ketiga, takut yang ketiga adalah al-khaufu asyirki, yaitu khauf yang sifatnya mengantarkan kepada syirik, al-musil li syirki al-akbar, yang akan mengantarkan kepada syirik besar. Ya, tadi mahabbah ada yang mengantarkan kepada syirik besar. Ketika dia cinta dia kepada hal yang dia cintai itu sama halnya dengan kecintaan dia kepada Allah. Kalau khauf seperti apa? Ya. Khauf yang menjadikan seorang menjadi syirik akbar adalah wa huwa ayyakhafa min ghairillahi ayyusibahul makhuf minhu bimasyiatihi wa iradatihi dunallahi jalla wa ala. Fahada syirkun akbar. Yaitu ketika dia takut kepada selain Allah, ya. Takutnya apa? Takut misalnya takut si makhluk ini dengan kehendaknya itu bisa menimpakan musibah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sampai pada derajat syirik akbar. Misalnya khawatir kalau saya enggak nurut sama Habib Fulan misalnya, atau jangan disebut Habib ya, misalnya siapapun lah, Kiai Fulan misalnya, saya takut masuk neraka karena kunci neraka ada di dia kalau saya enggak. Nah, itu berarti syirik akbar, seolah-olah neraka itu wewenang dia, sehingga seorang takut untuk memaksiati Kiai ini walaupun dalam dia memaksiati Allah. Dia takut kepada ini, menganggap bahwa dia ini adalah kunci surga atau pemegang kunci neraka, ya. Maka dia sampai takut seperti itu, maka dia syirik akbar. Wa min syirkil akbar, dan di antara contoh syirik akbar yang terkait dengan takut adalah ayyusawiya ghairallahi billahi fil khaufi al-khas billah. Yaitu ketika dia menyamakan ketakutannya kepada selain Allah sebagaimana dia takut kepada Allah dengan ketakutan yang memang khusus bagi Allah. Ya. Takutnya kita kepada Allah itu apa sih? Takut dimasukkan ke neraka, takut diazab, ya, dan seterusnya. Ya, kalau ketakutan kita sama kepada suatu makhluk itu seperti ketakutan yang seperti itu, ya, maka syirik akbar, ya. Ka ayya khafa min ahadin ayyad ayyudkhilahu ahadan nar. Ya. Seperti halnya ketika takut kepada seorang, takut dia bisa memasukkannya ke neraka. Padahal yang bisa memasukkan ke neraka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syirik akbar. Kemudian yang jenis yang keempat, ya, jenis takut yang keempat, al-qismur rabi' asyirkul asghar. Ya, Jadi tadi syirik akbar, sekarang takut yang menjadikan syirik kecil. Ya, ka ayat ruka wajiban au yaf'alu muharraman khaufan min ghairillah. Yaitu ketika seorang meninggalkan kewajiban, kemudian melakukan keharaman karena takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling sering ada di sekitar kita, termasuk pada diri kita sendiri. Ya. Takut karena kita takut dengan misalnya atasan misalnya ya, takut dengan atasan, enggak boleh, enggak ada jam istirahat untuk sholat duhur misalnya. Kita takut dipecat. Ya. Takut enggak mau kita speak up ke atasannya, enggak kita takut. Sehingga kita meninggalkan kewajiban. Kita tahu itu wajib, gitu ya. Tapi saking takutnya kita meninggalkan kewajiban ini, takut yang merupakan syirik asghar. Ya. Jadi tidak semata-mata, tidak kemudian kita katakan orang ini enggak takut kepada Allah, enggak juga. Ya. Dia takut kepada Allah, tapi ya, dia mungkin menganggap bahwasanya ini ya apa dia ada syubhat ya. Oh, nanti Allah akan mengampuni saya, ini saya terpaksa dan seterusnya. Padahal itu dosa. Ya. Ya, jadi karena takut dia melakukan yang meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram, ya, disuruh apa sama yang dia takuti dia turut. Ya, kamu misalnya ambil uang riba misalnya, karena dia takut ya, nggak apa. Saya takut, tahu riba itu nggak boleh, tapi ya saya takut gitu. Akhirnya dia lakukan. Ini adalah takut yang merupakan syirik asghar. Kemudian al-qismul khamis, jenis yang ke-5 adalah al-khawfu al-bid'ai. Yaitu rasa takut yang bid'ah. Ya, bid'ah juga berarti tercela. Ya, haram juga. Tapi kita sifati dengan bid'i. Contohnya apa? Wa huwa alladhi yu'addi bil muslimi ilal ya'si wal qunuti min rahmatillah. Yaitu rasa takut yang menjadikan seorang muslim menjadi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut sih takut, tapi sampai pada derajat putus asa terhadap rahmat Allah ini enggak boleh. Ya. Makanya para ulama mereka mengatakan bahwasanya khauf dan roja. Roja itu nanti akan kita jelaskan ya, insyaallah. Ya, berharap kepada Allah, ya. Itu harus seimbang. Ya, seorang itu ketika dia beribadah kepada Allah harus seimbang antara dia takut kepada Allah dengan mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sepanjang hidupnya dia harus menyeimbangkan hal tersebut. Ya. Artinya kita melakukan ibadah itu karena takut kepada Allah, tapi kita juga mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Dan ketika kita berbuat dosa, ya, tentu kita takut ya, berbuat dosa, harusnya. Tapi ketika sudah berbuat dosa, maka jangan kemudian khauf terus. Ya. Khauf terus, waduh gimana nih saya, aduh gak diampuni saya nanti. Nah, itu tidak diimbangi dengan roja, harapan untuk diampuni, harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, gak boleh seorang itu tidak imbang. Kalau tadi kan khaufnya lebih banyak, rojanya gak ada. Gitu ya. Ada pula orang yang rojanya berharapnya sangat tinggi, khaufnya sedikit. Ah, saya enggak apa-apa maksiat lah. Nanti Allah kan Maha Pengampun. Ya. Ah, enggak apa-apa lah sedikit-sedikit. Nah. Dia yakin banget gitu ya. Harapannya sangat tinggi kepada Allah ya. Nah, Allah pasti pengampun. Nah. Sehingga dia malah khaufnya kurang, sehingga dia banyak maksiat. Jadi ini sama-sama enggak benar. Harus imbang ya. Dalam dia ketika akan bermaksiat dia takut kepada Allah, tapi setelah dia terlanjur bermaksiat, dia harus punya keyakinan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Bahkan syirik pun Allah akan ampuni kalau bertobat. Ya. Syirik dosa yang paling besar kalau Allah kita bertobat sebelum mati ya, Allah akan ampuni. Ya kalau kita belum bertobat sebelum mati baru tidak diampuni. Ya, kalau bertobat Allah akan ampuni. Jadi tidak ada yang tidak akan diampuni Allah selama kita masih hidup. Ya. Ya itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau orang takutnya itu sampai seperti itu, takut dia putus asa dari rahmat Allah, maka dia termasuk khauf yang bid'i, yang tidak dibenarkan. Ya. Kemudian yang ke al-qismu sadis, ya, jenis yang ke-6, jenis takut yang ke-6, al-khaufu tabi'i, takut yang sifatnya alamiah, yang merupakan bagian dari tabiat manusia. Manusia diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berikan cinta pada diri manusia. Ya. Wa huwa al-khawfu min sababi tahaqqul idza'i idza'ihi mimma yajri fil 'adah ka khawfil insan min as-sab'i wan nari wa nahwi dzalika. Yaitu rasa takut karena memang ada gangguan nyata yang akan terjadi secara secara kebiasaan itu memang akan terjadi. Ya, semisal apa? Takutnya seorang kepada sibak. Sibak itu apa? Binatang buas, ya. Semisal ular atau singa, macan, ya. Ada enggak yang berani sama? Ya ada, tapi orang yang urat takutnya udah putus sekali. Orang yang normal pasti takut lah. Paling enggak walaupun dia berani, tapi dia akan hati-hati, gitu kan ya. Seberani-beraninya orang, dia enggak akan sembrono kan gitu ya. Sembrono berarti urat takutnya udah mati dia. Tapi normalnya orang itu takut ya dengan binatang buas atau takut dengan api atau yang semisalnya ya. Takut genderuwo. Ini syirik atau tabii? Jawabannya termasuk tabii, termasuk takut yang sifatnya tabiat. Kenapa? Karena manusia juga diberikan rasa takut terhadap gambaran-gambaran yang menakutkan. Kita nggak usah ngomongin genderuwo atau kuntilanak atau apa ya. Kita bicara soal misalnya kita melihat pemandangan yang mengerikan dari orang yang kecelakaan misalnya. Ada orang yang takut. Ada orang yang mungkin karena terbiasa udah biasa. Tapi ya, orang yang takut dengan yang seperti itu biasa. Misalnya kecelakaan yang misalnya ini terbelah gitu ya. Serem lah pokoknya. Darah kemana-mana, sobek apa. Itu kan menakutkan. Itu bukan hantu loh. Itu baru sesuatu. Nah, pemandangan-pemandangan yang mengerikan, ya, termasuk yang mungkin divisualisasikan oleh jin, oleh setan, ya, ketika kita takut dengannya itu takut yang tabii. Ya. Jadi kalau takut setan itu jangan kemudian divonis syirik, wah ente takut sama setan. Enggak. Ya. Tapi kalau takutnya kita kepada setan adalah takut yang menjadikan kita tunduk kepada dia, nah itu lain nanti. Ya, jadi beda antara wedi diwerui, takut diperlihat, ya apa namanya, dilihatin, apa ya, diberi penampakan, atau takut yang menjadikan seorang itu main dukun misalnya. Main sajen, itu lain nanti. Nah kalau sampai main sajen berarti dia tunduk kepada setan tersebut, kepada jin tersebut. Dia menghinakan dirinya di hadapan jin tersebut karena takut. Nah ini yang jatuh kepada kesyirikan. Ya. Oh ini angker supaya kita apa selamat dari dia, kita menyediakan sembelihan ini sembelihan itu, campur ini campur itu, kembang tujuh rupa dan seterusnya. Nah ini adalah baru yang syirik. Tapi kalau orang misalnya di kegelapan dia takut, itu adalah takut tabii. Meskipun ya, meskipun itu adalah khauf tabii, namun kita dianjurkan bahkan diperintahkan untuk tidak takut ya. Tidak takut kepada yang seperti itu. Karena setan itu sebenarnya takut dengan manusia. Tapi ketika manusia takut duluan, setan menjadi tidak takut. Itu yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Ya, di antaranya adalah, kalau tidak salah, Mujahid mengatakan bahwa setan itu sebenarnya takut sama manusia. Tapi ketika manusia itu menampakkan ketakutan di hadapan setan, maka jadilah ya, setan itu berani dan manusia yang menjadi takut. Ya. Jadi meskipun kita katakan itu khauf tabii, tapi jangan kemudian kita pasrah, saya tetap takut, ya jangan. Ya. Beranikanlah, karena setan itu lemah. Ya, lemah. Dia itu di dalam banyak riwayat, ya setan itu bisa dikalahkan. Ya, dikalahkan. Nabi pernah mencekik jin. Ya, dan itu hal yang paling tidak bisa menjadikan kita yakin bahwasanya mereka tidaklah semenakutkan yang kita bayangkan. Ya. Itu khauf tabii. Kemudian jenis yang ketujuh, ya, rasa takut yang ketujuh adalah al-qismu sabi' al-khawfu mimma lam tajril 'adah innahu sababun lil khawfi. Yaitu takut kepada sesuatu yang menurut kebiasaan itu tidak menakutkan. Sebenarnya tidak menakutkan, namun dia takut. Ya. Wahada jubenun, dan itu adalah yang disebut dengan kepengecutan. Ya, yang disebut sebagai orang penakut. Itu adalah ketika dia takut sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditakuti. Ya, itu ada juga jenis seperti itu, dan itu tidak dibenarkan dalam syariat, ya, juben. Makanya kita diminta berlindung dari sikap pengecut, sikap penakut. Ya, takut dengan penakut kan beda, ya. Kalau takut, ya tadi, takut hal yang memang wajar ditakuti, binatang buas, apa. Tapi kalau takut misalnya, apa ya, takut hal-hal yang sebenarnya tidak rasional gitu ya. Takut kalau saya, apa namanya, nabrak, apa misalnya, nabrak kucing. Takut, waduh setengah mati takutnya gitu ya. Sampai ngubur kucingnya segala. Ya kita bolehlah ngubur kucing dalam rangka supaya tidak mengganggu orang ya, tidak jadi bangkai di jalan. Tidak masalah ngubur kalau niatnya seperti itu. Ngubur itu kalau dicampur dengan tahayul ya, dengan ketakutan yang seperti itu, ini khauf yang haram ya, takut karena tahayul tadi, hal-hal yang sebenarnya tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya bahwa itu adalah suatu bahaya, itu adalah sesuatu yang perlu ditakuti, tapi kita takut, yaitu khauf yang haram ya. Makanya yang dibenarkan khauf ini hanyalah khauf yang memang ada sebabnya, secara kebiasaan, secara adat memang itu hal yang ditakuti ya, itu baru dibolehkan ya. Wallahu ta'ala a'lam ya. Mungkin itu yang kita bahas dulu, karena ini atau sebentar nih, atau dua, saya tambahkan dua lagi ya, tanggung. Ada ibadah yang ke-7 ya, dan ke-8 yang disebut dengan khosyah dan rohbah. Ini saya tambahkan karena masih berhubungan dengan khauf ya. Jenis ibadah yang ke berapa? Ketujuh adalah khosyah ya. Khosyah. Khosyah ini juga maknanya takut, tapi kita akan lihat nih definisinya ya. Khosyah adalah wahiyah akhassu minal khauf. Dia lebih khusus lagi dari khauf. Kalau khauf kan umum ya. Kalau khosyah itu lebih khusus, fahiya khaufun makrunun bima'rifah. Yaitu rasa takut yang dibarengi dengan pengetahuan tentang yang ditakuti. Dan khosyah ini, sebagaimana kita takut kepada Allah karena Allah adalah zat yang maha agung, yang berkuasa atas segala sesuatu, yang maha mengazab, ya, yang maha keras azabnya. Kita tahu betul-betul kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sedemikian ya, agungnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kemudian menjadi merasa kecil dan takut. Ya, sebagaimana orang misalnya ya, kalau kita ibaratkan di dunia nyata gitu ya, di dunia manusia gitu ya. Kita semacam kalau kita berada dengan orang yang memang raja dunia, katakanlah ada raja dunia gitu ya. Ini orang menguasai atau menjadi pemimpin seluruh dunia gitu ya. Ya kalau kita ini tuh ada rasa deg-degan, ada rasa apa. Ya kurang lebih seperti itu kalau kita analogikan dengan dunia manusia. Kita takut karena kita mengetahui keagungan zat yang ditakuti. Ya, itu namanya khosyah. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah ar-rahbah. Wahiyal khauful ladzi yasilu ila haddil faza'. Yaitu rohbah merupakan takut yang sampai pada derajat cemas. Ya, cemas. Misalnya, orang yang beribadah, dia harus menghadirkan rasa rohbah. Apa itu rohbah? Cemas amalnya tidak diterima. Jadi, makanya rohbah, ya, yang merupakan jenis khauf, itu harus digabungkan dengan roja. Roja itu apa? Saya berharap amal saya diterima. Itu harus ada harapan. Tapi juga harus ada rasa cemas. Jangan-jangan amal saya nggak diterima. Karena apa? Karena boleh jadi saya tadi pas ngamal itu ada saya bagus-bagusin karena dilihat orang. Berarti kan riya. Atau boleh jadi saya nanti tadi nggak sesuai dengan sunnah Nabi dan seterusnya. Sehingga tidak diterima. Itu harus ada. Ya. Jadi itu rasa takut yang diiringi atau sampai pada level cemas. Ya. Dan khosyah, kemudian rohbah, khauf ini sama. Semuanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya wala takhshawhum wakhshawni. Jangan kamu khusyuk khosyah kepada mereka, jangan takut kepada mereka, wakhsyauni, tapi takutlah kepada kepadaku, kepada Allah. Ya. Begitu pula rohbah. Kata Allah dalam Al-Baqarah, ya. Wa iyyaya farhabun, dan hendaknya kepada akulah, yaitu kepada Allah lah kalian harusnya rohbah, harusnya cemas. Ya, akan azab dari Allah. Jangan cemas sama ancaman-ancaman orang yang menjadikan kita bermaksiat kepada Allah, tapi lebih takutlah, cemaslah kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi, khauf, rohbah, khosyah itu ya, semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memalingkannya kepada selain Allah merupakan bentuk kesyirikan, ya. Barangkali itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan mendatang, di mulai dari ibadah yang selanjutnya yaitu roja dan seterusnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabbihi wabarakatuh wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika rasa takut yang berlebihan, takut karena dosa besar masa lalu, takut sekali tidak diterima taubatnya Ustaz? Ya, tidak boleh seperti ini ya, sudah saya jelaskan tadi, itu adalah khauf bid'ai. Khauf yang tidak dibenarkan. Ya, khauf yang sebenarnya kalau porsinya benar itu bagus. Tapi kalau porsinya salah, tempatnya salah, itu menjadi salah. Ya. Karena Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Ya. Dan kalau orang putus asa dari rahmat Allah, itu dia malah akan kemudian terjatuh lagi dalam dosa. Kenapa? Dia merasa tidak ada gunanya. Ah, saya enggak akan diampuni Allah, sudahlah. Sekalian aja terlanjur basah, ya sudah, mandi sekali kan gitu ya. Artinya sudah terlanjur dosa, ya sudah gitu ya. Saya enggak akan diampuni Allah, sudahlah, tanggung. Ya, itu akibat dari orang berputus asa dari rahmat Allah. Dan dalam kisah pembunuh 99 nyawa itu membuktikan bahwa orang yang menjadikan seorang pendosa itu putus asa dari rahmat Allah, dia juga berdosa. Kenapa? Loh, ini 99 pembunuh 99 nyawa udah mau bertobat. Ya, dalam kisah yang diceritakan Nabi SAW, ada pembunuh 99 nyawa, dia tanya kepada ahli ibadah yang kurang berilmu. Maka dia, orang yang ahli ibadah ini karena dia kurang ilmu, dia jawab, jawab dengan jawaban yang tidak benar. Dia jawab, Allah tidak akan mengampunimu, dosamu sudah terlalu besar. Ya, maka dia kemudian malah dibunuh sama pembunuh ini. Dia lengkap 100 nyawa yang dia bunuh. Barulah dia ketemu sama orang yang memang betul-betul alim, betul-betul ngerti. Baru dia dikatakan bahwasanya bisa bertobat asalkan kamu hijrah dari tempatmu yang sekarang, karena tempatmu itu banyak kemaksiatan. Kamu akan terus bermaksiat kalau di sini. Kamu hijrah. Itu nasihat yang benar dari orang yang berilmu. Jadi nggak boleh ya kita putus asa dari dosa-dosa yang kita lakukan, mau dosa sebesar apapun, mau syirik sekalipun lah, mau Anda dulunya beragama lain, kan gitu ya. Itu kan dosa yang sangat besar ya. Syirik Anda, itu Allah akan ampuni. Apalagi dosa-dosa besar yang di bawah syirik, maka Allah akan ampuni kalau Anda bertobat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu'alaikum atas ilmu yang diberikan. Apakah Ustaz, apakah rasa kagum, cinta kepada non mahram dengan selalu menyebut namanya dan berdoa kebaikan untuk dirinya bisa menyebabkan seseorang mendekat kepada Allah? Apakah dan apakah yang dimaksud menyintai karena Allah, Ustaz? Ya, tadi cinta sama wanita yang disukai ya. Non mahram. Ya, ya sebenarnya cinta kepada wanita itu bagian dari nafsu yang memang menjadi tabiat manusia. Zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa, kata Allah. Memang dijadikan indah kecintaan terhadap wanita. Ya, berarti itu menjadi bagian dari tabiat manusia. Ya, kalau enggak ada seperti itu, kita enggak tertarik sama istri kita gitu ya. Enggak tertarik untuk menikah, enggak tertarik untuk kemudian beranak pianak. Nah, itu bagian dari tabii. Cuman tabii tadi saya katakan itu harus pada tempatnya. Kalau hulu berarti menjadi mahabbah yang atau cinta yang haram. Ya. Contoh yang haram ya kalau sudah berlebihan, ishqi tadi, ishku tadi. Ishku itu apa sih? Kasmaran. Nah, bentuk kasmarannya itu ya tadi. Mungkin sebagainya sudah disebutkan oleh penanya gitu ya. Dia apa namanya, sebut-sebut namanya. Ya kalau sebut dalam doa ya nggak apa-apa ya, doa istikharah ya. Ya Allah jodohkanlah saya dengan fulana, boleh. Ya nggak masalah berdoa kepada Allah, ibadah itu ya. Tapi jangan kemudian jadi zikir. Jadi zikir fulana-fulana misalnya seperti itu. Atau ya hal-hal yang menyebabkan kita menjadi lalai dari berzikir kepada Allah. Kita boleh menginginkan seorang ya, sangat menginginkan boleh. Tapi ingat ya, semua itu ada batasnya. Dan jangan sampai menjadikan lalai dari berzikir kepada Allah. Jangan sampai menjadikan kita terjerumus dalam yang haram. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Izin bertanya, bagaimanakah cara memanage hati yang sering khawatir sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya? Terima kasih. Terhadap anak-anaknya ya. Ya, sudah menjadi fitrah ya seorang ibu menyayangi anaknya, khawatir anaknya itu kenapa-kenapa ya. Baik itu kekhawatiran yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi. Ya, khawatir yang duniawi misalnya khawatir anaknya ini nanti misalnya enggak dapat kerja misalnya atau apa sehingga dia khawatir, atau kemudian yang sifatnya sifatnya agama misalnya khawatir anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas menjadi anak-anak yang nakal ya. Itu hal yang sepatutnya tetap ada dalam diri seorang ibu, kekhawatiran terhadap anak, karena itu yang akan mendorong dia untuk kemudian melakukan sesuatu untuk anaknya ya. Kalau ibu sudah enggak khawatir sama anaknya malah bahaya ya. Malah nanti anaknya mau ngapain, udah sok aja lah, sok bebas lah gitu. Saya percaya sama kamu lah gitu. Jangan juga ya, enggak. Kalau anak itu masih belum dewasa, terutama ya, masih butuh bimbingan kita, ya khawatir itu suatu hal yang baik. Cuma bagaimana memanage ya, tadi ya, khawatir boleh, tapi terlalu khawatir itu ya jangan. Karena merepotkan ya, kepikiran kita akan habis untuk itu, padahal itu sesuatu yang tidak menakutkan sebenarnya kan gitu ya. Ada hal yang memang harus dilakukan oleh seorang anak gitu ya. Seorang anak itu harus kemudian nanti merantau misalnya. Ya merantau itu suatu hal yang sudah menjadi apa ya? Menjadi hal yang wajar ya dalam adat kita, kebiasaan kita itu misalnya merantau ya. Mau dia khawatir ibunya, ya khawatir sedikit aja lah gitu ya. Ya tapi percayalah bahwa anak ini juga sudah bisa menjaga dirinya. Kalau dia sudah pada umur misalnya SMA, setelah lulus SMA dia kuliah, itu sudah hal yang wajar. Ya. Nah, tinggal kita bagaimana mewujudkan kekhawatiran kayak itu dalam perbuatan yang positif, mengingatkan anak kita, menelpon dan lain sebagainya dengan tetap memberi kepercayaan kepada si anak, ya. Karena kita lihat yang lain juga toh enggak apa-apa gitu ya. Yang lain juga enggak apa-apa gitu. Artinya kita juga tenangkan diri kita supaya tidak terlalu berlebihan dalam khawatir terhadap anak kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita jelaskan dan kita bahas pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita pemahaman dan pengamalan dari apa yang telah kita pelajari. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.